tidak bisa membawa duka. Batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dambakan. Selalu bisa membawa suka. Demi dikau yang ku sayang, demi kasih yang ku dambakan. Yang ku dapat selalu.